Heri Stiono sebagai Kimujur, Endang sebagai Suni, dibantu oleh Ari, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Kudianto dengan sutradara Denny Denhas. Andini dan Kisabrang sudah bertemu. Mereka sudah saling mengenali satu sama lain bahwa mereka adalah orang-orang kepercayaan Mak Rompang. Sehingga di antara keduanya terjalin suatu hubungan batin yang kuat. Sementara itu, Kimujur sudah menarik sirih kembarnya dari rumah Wulandari agar sirih kembar itu tidak jatuh ke kan rumah yang bagus. Itu namanya aku tidak sayang pada calon istriku. Inilah, bicaranya sudah mulai melantur. Wulandari, sebenarnya aku sangat menyintaimu. Bahkan setiap hari, setiap malam aku merindukanmu. Jadi aku harap jangan kau menolak aku bila aku ingin memboyongmu ke rumah baruku. Kita lepaskan rindu kita di sana. Kita akan jadi suami istri. Kau akan aku jadikan permaisuriku. Maaf Kisabrang, saya tidak... Maksud saya belum berpikir untuk berumah tangga. Tidak usah kau pikirkan, Wulan. Biar aku yang memikirkannya. Kau tinggal mengangguk saja. Maka jadilah semuanya. Bicara laki-laki tua ini sudah tidak karuan. Entah apa maksudmu. Aku tidak mengerti. Aku harus bisa menghindar dari laki-laki ini sebelum hal-hal yang buruk terjadi pada diriku. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Mau kemana kamu? Saya mau ke sawah. Kalau kau mau pergi, pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Aku tidak akan menghalang-halangimu. Bahkan kau mau pergi ke ujung dunia pun, aku biarkan. Tapi ingat, makmu tidak akan bisa kembali lagi ke rumah ini. Hah? Emakku? Iya. Makmu sejak tadi malam tidak pulang, kan? Dia kini berada di rumahku. Rumah yang aku buatkan untukmu itu. Dia senang di sana. Dia berharap siang ini kau ke sana. Tidak mungkin. Mak tidak tahu jalan ke rumah itu. Aku yang membawa makmu ke sana kemarin sore, Wulan. Kalau kau tidak percaya, lihat ini. Ini anting-anting emakmu, kan? Anting-anting milik emakku. Itu tandanya emakmu ada di sana. Kalau kau tidak mau ke sana, maka emakmu akan aku jadikan tawananku. Tapi kalau kau pergi ke sana, maka emakmu akan aku lepaskan. Bagaimana? Kau akan pergi ke sawah? Atau kau akan pergi bersamaku ke rumah baruku? Baik, tapi aku tidak mau naik kuda. Aku tidak biasa. Aku ingin jalan kaki saja. Baik, baik. Ayo kita berangkat. Tapi, bagaimana dengan bapakku? Sebentar lagi bapakmu pasti pulang. Bapak akan mencari aku. Kau tidak akan lama di sana, Wulan. Nanti sore, kau akan aku pulangkan kemari bersama makmu. Baiklah. Aku akan menemui emak. Kinarti, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Padahal dulu sering mengeluh, terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Motor resepnya. Loh, memangnya Jeng Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Mempas kapsul. Mempas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Terlambat aku. Rumah ini kosong. Wulandari sudah meninggalkan rumah. Apakah gadis itu dibawa marompak? Jejak Wulandari pun tidak aku ketahui. Hanya ada jejak telapak kaki kuda. Sedangkan jejak Wulandari seperti ditutupi oleh kekuatan hebat. Sehingga aku tidak merasakan apa-apa. Masih belum bisakah aku mengatasi ilmu hitam marompang ini? Itu Bapak Wulandari. Mungkin aku bisa mendapat berita tentang Wulandari darinya. Sudah lama Aki berdiri di sini? Sejak tadi. Ki, letih rasanya berjalan siang hari begini. Sedangkan yang dicari tidak bertemu. Dari mana Ki sana? Mencari istriku. Sejak tadi malam dia tidak pulang, Ki. Aku tidak tahu harus mencari dia kemana. Sudah seluruh pelosok desa ini aku datangi. Tapi tidak satu orang pun tahu kemana istriku. Nasibmu malang sekali, Ki sana. Aku dapati rumahmu kosong, sedang kedua anakmu tidak ada di rumah. Wulandari tidak ada, Ki? Iya, rumahmu kosong. Kakak Wulandari pun tidak ada. Anakku yang laki-laki sedang memanen tanaman lada milik lurah. Dia cemas memikirkan emaknya tidak pulang. Tapi dia belum tahu kalau adiknya juga siang ini tidak ada. Anakku. Kemana dia? Tenanglah. Aku akan ikut mencari anakmu. Aku tidak tahu lagi harus kemana pergi mencarinya, Ki. Sudahlah, mari kita cari. Kau mencari ke arah yang kau anggap ada anak dan istrimu. Dan aku juga mencari ke arah yang aku anggap bisa. Aku temukan mereka. Ayo. Iya. Aku akan pergi ke rumah mertuaku, Ki. Mungkin Wulandari ke sana menyusulku. Pergilah. Kasihan laki-laki itu. Dia seperti kehilangan semangat untuk hidup. Kini aku harus menentukan arahku. Aku harus tahu kemana langkah kaki kuda ini berjalan. Raja sekalian kuda tunggangan. Raja sekalian kuda pacuan. Aku bernama Ki Mojur. Tinggal di puncak gunung raya. Kalau kau bersahabat denganku, tunjukkan kemana arah telapak kaki kuda ini pergi. Karena jejaknya yang lain telah dihapus oleh kekuatan gaib yang maha hebat. Terima kasih. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Ternyata kau masih mau menunjukkan padaku kemana arah tujuan jejak kaki kuda ini. Punya dua orang kepercayaan yang bisa dia suruh setiap saat kalau dia mau. Sementara itu, Ki Sabrang dan Wulandari sudah berada di dalam rumah yang besar dan mewah. Sedangkan Sunyi Ibu Wulandari sudah disuruh pulang oleh Kisabrang. Wulandari, kau akan senang di sini. Tadi Kisabrang berjanji bahwa saya juga boleh pulang bersama emak. Tapi kenapa saya sekarang ditahan di sini? Wulan, aku tidak menahanmu. Emakmu yang mau. Emakmu yang mengizinkannya. Kau bodoh, Wulan. Kau bodoh. Kau akan senang di sini. Kau akan bahagia di sini. Sedangkan Yati, sudah aku suruh pulang. Sudah aku usir. Karena dia memburuk-burukkanmu di hadapanku. Dia tidak tahu kalau aku sangat menyintaimu, Wulan. Sehingga rumah ini kini adalah rumahmu, bukan rumah Yati lagi. Agar orang tidak bilang ini rumah Yati, pintu gerbangnya aku rubah, tempat kandang kudanya aku rubah, dan banyak lagi yang aku rubah. Nah, kau akan bahagia. Kau akan memiliki ini semua. Asal kau mau jadi istriku. Kisabrang, saya mohon, pulangkanlah saya. Bebaskan saya. Aku akan pulangkan kamu kalau itu yang kamu mau. Tapi istirahatlah dulu. Itu kamarmu. Kau menginaplah barang satu malam di sini, agar kau bisa menikmatinya tinggal di rumah yang besar ini, rumah yang pantas untuk para bangsawan. Saya mau pulang sekarang. Saya tidak mau menginap di sini. Besok kau akan aku kembalikan ke rumahmu, Wulan. Saya mau pulang sekarang, Kisabrang. Kereta kudaku sedang dipakai. Besok kereta kuda itu baru datang kemari. Saya bisa pulang jalan kaki. Saya tidak mau naik kereta kuda. Kau tidak bisa memaksa kehendakmu, Wulan. Aku yang menentukan kapan kau boleh pergi dari rumah ini. Bilang pada anakmu yang bernama Yati itu ya, jangan suka pamer kekayaan di hadapanku. Kini dia tahu rasa. Karena kekayaannya sudah milikku. Sudah milik Wulandari. Kau bicara apa, Sunyi? Aku bicara soal Yati. Anakku kini di rumahnya. Di rumah suaminya, Kisabrang. Kini rumah anakmu itu sudah diberikan pada anakku. Anakmu sudah diusir pulang. Anakku tidak pernah diusir pulang. Anakku masih di sana. Masih bersama suaminya, Kisabrang. Apa kamu perlu mengerti juga, Pari? Bahwa seluruh harta kekayaan anakmu sudah diberikan pada anakku. Pada Wulandari. Rumah anakmu sudah milik anakku sekarang. Bagaimana bentuk rumah anakmu itu, Sunyi? Rumahnya besar, halamannya luas, sedangkan pintu gerbangnya berukir dan berwarna merah. Kau salah, Sunyi. Pintu gerbang rumah anakku tidak berukir. Dan juga tidak berwarna merah, tapi berwarna biru. Mungkin sudah diganti warnanya. Di mana letak kandang kuda rumah anakmu, Sunyi? Di depan, di sebelah kanan. Sedangkan kandang kuda rumah anakku di belakang, di sebelah kiri. Hah? Apakah kau tidak tahu, Sunyi? Kalau Kisabrang punya istri yang banyak, Wulandari tentu menjadi istri yang kesekian setelah anakku. Aku tidak mau tahu. Aku akan bilang pada Kisabrang bahwa kalau dia mau Wulandari jadi istrinya, dia harus menceraikan anakmu. Karena anakmu tidak tahu diri. Dasar. Begitu kalau orang miskin jadi kaya, sombong, kurang ajar, kampungan. Tetangga-tetangga dianggap enteng semuanya. Tidak tahu sopan santun. Masa malam pamer kekayaan di halaman rumahku? Kalau soal itu, nanti akan aku nasihati anakku. Kau tidak usah memperpanjang urusan ini lagi. Tidak bisa. Aku tidak mau anakku menjadi istri Kisabrang. Kalau anakmu tidak diceraikannya, biar sajalah. Itu kan urusan Kisabrang, bukan urusan kita. Jadi kau belum percaya juga kalau Kisabrang sudah mengusir anakmu? Sudah menceraikan anakmu? Kalau kau tidak percaya, Tanyakan pada Kisabrang sekarang juga. Karena Kisabrang sendiri yang bilang begitu padaku. Baik, aku akan ke sana menanyakannya pada Kisabrang. Patmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Apakah aku salah jalan? Sejak tadi aku hanya berputar-putar saja di tempat ini. Seperti aku kena perangkap ilmu penyesat jalan. Ah, tapi tidak mungkin. Arah kuda yang aku lihat di dalam semadiku tadi kemarin. Aku kini mendengar suara Wulandari. Batinku mendengar suara Wulandari. Tapi aku tidak tahu di mana. Aku tidak tahu dari arah mana. Oh, bukan main. Hebat betul ilmu yang dilepaskan oleh lawanku ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan dekati saya, Kisabrang. Kau harus mau. Aku sudah habis-habisan untuk mendapatkanmu. Aku sudah hampir bangkrut oleh ulah kamu. Lepaskan! Lepaskan aku! Aku mau pulang ke orang tuaku. Kau akan pulang setelah kau jadi istriku malam ini. Kisabrang, mana anakku Yati? Enaknya saja kau masuk kemari, Parwi. Karena ini rumah anakku, maka aku berani masuk kemari. Sekarang aku tanya, mana anakku? Apa betul Kisabrang telah mengusir anakku? Iya, aku sudah mengusirnya dari rumah ini karena aku sudah bosan. Lalu di mana Yati sekarang? Di mana anakku sekarang? Aku tidak tahu. Yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kisabrang memandang marah pada Ibu Yati. Sedangkan perempuan itu tidak tahu kalau anaknya sudah tidak ada. Sementara itu Kimujur masih mencari arah suara Wulandari. Nah, saudara pendengar, tahukah Ibu Yati kalau anaknya sudah menjadi korban Kisabrang? Dapatkah Kimujur menyelamatkan Wulandari dari tangan Kisabrang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada episode ketiga dengan judul Panji-panji kebesaran. Panji-panji kebesaran. Panji-panji kebesaran. Panji-panji kebesaran. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Marompang episode kedua Janji di Bukit Perinduan dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara Lima bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal lini Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.